Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, pembahasan Kitabus Siyam. Kita masih pada bab yang keempat, masuk pada masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, as-siyamul mustahab. Puasa-puasa sunnah. Min hikmatillahi azza wa jal wa rahmatihi bi'ibadih an ja'ala lahum min at-tatawwu'i ma yumathilu al-fara'id. Termasuk dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang Allah azza wa jal kepada hamba-hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk mereka, untuk hamba-hambanya, amalan-amalan sunnah yang menyerupai amalan-amalan wajib. Sehingga ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah, dan seterusnya. Dan ini termasuk bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan sunnah yang barang siapa melakukan atau mengamalkan amalan-amalan sunnah tersebut, maka baginya fadail, keutamaan-keutamaan, wal ujur, dan pahala-pahala. Wadhalika ziyadatun fil ajri wassawabi lil amilin. Dan amalan-amalan yang sunnah tersebut adalah tambahan pahala, tambahan pahala, wasawab lil amilin, bagi orang-orang yang mengerjakannya. Wajaboran lin naqsi wal khalali alladhi qad yatra'u alal faridah. Dan juga amalan-amalan sunnah itu untuk menyempurnakan yang kurang, ya. Menyempurnakan yang cacat. Alladzi qad yatra'u 'alal faridhah, yang kadang-kadang ada atau muncul pada amalan-amalan wajib. Amalan-amalan wajibnya ada kekurangan. Enggak sempurna. Amalan-amalan wajibnya ada kecacatan, ya. Maka disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Waqad sabaqa ma'ana, dan telah berlalu bersama kita dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Annal faraidu tukmalu minan nawafil yaumil qiyamah. Bahwasannya amalan-amalan wajib itu disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah pada hari kiamat. Yang sholat wajibnya ada kecacatan, ada kekurangan, maka dilihat sholat-sholat sunnahnya. Maka sholat-sholat sunnah yang dia lakukan akan menambal ataupun menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat-sholat wajibnya. Demikian pula puasa-puasa wajib, puasa Ramadan, ada kekurangan, ada kecacatan, ya. Maka disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah, ya. Dan demikian seterusnya. Amalan-amalan yang wajib akan disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Dan pembahasan sekarang adalah tentang asyamul mustahab, puasa-puasa sunnah. setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas puasa Ramadan secara khusus dan semua perkara yang berkaitan dengannya. Sekarang membahas tentang puasa-puasa sunnah. Wal ayyamu allati yustahabbu siyamuha hiya, dan hari-hari yang disunnahkan untuk berpuasa adalah. Al-awwal yang pertama, siyamu sittati ayyamin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa dalilnya? Li hadisi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qol. Dalilnya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana ka siyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan sempurna, ya, selesai. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, kana ka siyamid dahr, maka ini seperti puasa sepanjang tahun. Ya. Seperti puasa setahun. Orang yang puasa Ramadan kemudian di bulan Syawal dia puasa 6 hari. Ya, diikuti dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka ini seperti puasa setahun. Kenapa dikatakan kasiyamid dahar seperti puasa setahun? Ya. Li'annal hasanah bi'ashri amsalha, karena kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Ya, puasa Ramadan ya, 1 bulan. Kali 10 berapa? 10 bulan. 6 hari kali 10 60 hari. 60 hari berapa bulan? 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan 12 bulan, genap setahun. Sehingga orang yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal, maka dia seolah-olah puasa setahun. Ini keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan amalan yang sedikit tetapi pahalanya besar. Ya. Puasa sebulan tambah 6 hari ini diibaratkan puasa setahun. Pahalanya puasa setahun. Ya. Maka jangan sampai kita terluputkan dari keutamaan yang besar ini. Ya. Walaupun puasa 6 hari dari bulan Syawal ini sunnah. Naam, tidak berdosa orang yang meninggalkannya, akan tetapi dia terluputkan dari kebaikan yang banyak-banyak dan banyak. Ya. Nah. Kemudian di sini dikatakan summa atba'ahu bisitin Syawal, kemudian diikuti puasa 6 hari dari bulan Syawal. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa atba'ahu, kemudian diikuti, ini menunjukkan ya bahwasannya puasa 6 hari ini hendaknya dikerjakan setelah sempurna puasa Ramadan. Bagi yang memiliki hutang puasa ya, maka hendaklah dia mengqadha puasanya terlebih dahulu. Membayar hutang puasanya terlebih dahulu ya, baru dia puasa 6 hari dari bulan Syawal. Karena beliau mengatakan summa atba'ahu. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti. Ya. Nah. Sehingga mereka yang punya hutang puasa hendaklah membayar hutangnya dulu, ya, mengqadha puasa yang terlebih dahulu, kemudian puasa 6 hari dari bulan Syawal. Nah. Illa, kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan waktunya. Nah, ya. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan waktunya atau sempit waktunya. Nah. Misalkan di akhir puasa, di akhir Ramadan sakit. Ya. Nah, di akhir Ramadan sakit. Dan sakitnya ini sampai ya, tanggal, misalkan sampai tanggal 23 Syawal misalkan. Ya. Nah, sakitnya berlanjut sampai 23 Syawal. Maka apa? Syawal tinggal berapa hari? Tinggal 7 hari. Ya. Kalau dia bayar utang dulu, selesai Syawalnya, enggak kebagian. Ya. Maka kondisi yang seperti ini, orang yang waktunya sempit, ya. Nah, maka ya, dia mengerjakan puasa Syawal terlebih dahulu. Ya, kerjakan Syawal 6 hari, setelah itu baru bayar qadha utang puasanya. Baik, tapi bagi yang waktunya luas ya, sehat, enggak ada apa ini uzur, ya, enggak safar dan seterusnya, maka hendaklah dia mengqadha puasanya terlebih dahulu, kemudian baru dia puasa Syawal. Dan puasa Syawal atau puasa 6 hari di bulan Syawal yajuz mutatabi' wa yajuz mutafarriq. Yajuz, nah, boleh berturut-turut ya, dan boleh juga terpisah-pisah. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, boleh. Nah, yang jelas 6 hari. Nah. Kemudian azan yang kedua. Siyamu yaumi Arafah li ghairil hajj. Di antara puasa-puasa sunnah yang kedua adalah puasa hari Arafah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun yang melaksanakan ibadah haji, maka disunnahkan berbuka ketika wukuf di Arafah. Adapun yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, maka disunahkan berpuasa di hari Arafah. Apa dalilnya? Li hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qal. Dalilnya hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan tahun sebelumnya dan dosa-dosa yang dilakukan tahun setelahnya. Ini tentunya keutamaan yang besar dari puasa Arafah. Nah, dan puasa Arafah yang dimaksud di sini adalah al-yaumut tasi' min Dzulhijjah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah, ketika al-hujjaj, para jemaah haji, melakukan wukuf di Arafah. Nah. Apa keutamaannya di sini? Keutamaannya menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan tahun sebelumnya dan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan tahun setelahnya. Dan dosa-dosa yang digugurkan ini adalah dosa-dosa kecil, as-saghair. Saghair dzunub, dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa besar, tahtaj ila taubah an-nasuh, butuh kepada taubat nasuha. Adapun dosa-dosa kecil itu akan terhapus dengan amalan-amalan saleh. Di antara amalan saleh tersebut adalah puasa hari Arafah. Puasa sehari, subhanallah, ya, puasa sehari, akan tetapi keutamaannya besar, menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bagaimana dikatakan mengampuni dosa-dosa di tahun yang akan datang padahal belum dilakukan dosa-dosanya? Ya, kalau tahun yang lalu mafhum ya. Nah, menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan tahun lalu atau tahun sebelumnya. Mafhum ya. Bagaimana kalau dikatakan mengampuni dosa-dosa tahun setelahnya ya, atau tahun berikutnya padahal dosa-dosa tersebut belum dilakukan? Nah, dijelaskan oleh para ulama, ini maksud dengan mengampuni atau terhapusnya dosa-dosa yang dilakukan tahun setelahnya. Jadi maksud adalah an yuwaffaq fiha li'adamil ityani bidzan. Bahwasanya orang tadi ya, yang melakukan puasa hari Arafah akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk tidak melakukan dosa di tahun yang berikutnya. Au atau maknanya in auqa'a fiha au in waqa'a fiha in auqa'a fiha dhanban wuffiqa lil ityani bima yukaffiru. Dan jika dia melakukan dosa kecil di tahun berikutnya, maka dia akan diberi taufik untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil tersebut. Jadi ada dua makna. Makna yang pertama, dia akan diberi taufik untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil di tahun yang berikutnya. Makna yang kedua, jika dia melakukan dosa-dosa kecil, maka dia akan diberi taufik untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil tersebut yang dilakukan di tahun berikutnya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian ammal haju, adapun jamaah haji, falaisan lahu siyamu yaumi Arafah, mereka tidak disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Bahkan disunahkan bagi mereka untuk berbuka. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara fi dzalikal yaum wan nasu yanzuruna ilai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka di hari tersebut, di hari Arafah. Dan manusia melihat beliau berbuka, tidak berpuasa di hari Arafah. Sebagaimana dalam hadis ya, dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Maimunah bintul Harith, radhiyallahu taala anha berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min labanin yaum Arafah bi Arafah. Kata Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minum susu di hari Arafah di negeri Arafah, di daerah Arafah. Ini menunjukkan beliau tidak berpuasa di hari Arafah. Dan apa yang beliau lakukan adalah yang terbaik. Apa yang Allah pilihkan untuk beliau adalah yang terbaik. Dan juga wali annahu aqwa lil hajj 'ala al ibadah wad du'a fi dzalikal yaum, karena dengan tidak berpuasa ini akan lebih kuat bagi orang yang melakukan haji ya, dia lebih kuat ya, untuk beribadah dan lebih kuat untuk memperbanyak doa ya, di hari tersebut. Karena di hari Arafah, para jemaah haji yang wukuf di hari Arafah disyariatkan untuk banyak berdoa, banyak berzikir, banyak tilawatul Quran ya, dan seterusnya dari berbagai macam jenis ibadah. Nah, sampai tenggelamnya matahari ya, baru berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah ya, sholat maghrib dan isya jama' qasar di Muzdalifah. Jadi yang kedua, athalis yang ketiga, Siam yaumi Asyura, yang ketiga adalah puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura, apa itu hari Asyura? Hari Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram, ini namanya hari Asyura. Faqad su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi Asyura. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang puasa Asyura. Faqal, maka beliau bersabda atau menjawab, ahtasibu 'alallahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa hari Asyura ya, itu menggugurkan atau menghapus dosa-dosa yang dilakukan pada tahun sebelumnya, tahun-tahun yang lalu. Ini keutamaan puasa Asyura, menggugurkan dosa yang dilakukan di tahun yang lalu, itu dosa-dosa kecil. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa yustahabbu siyam yaumin qablahu aw yaum ba'dahu, dan disunnahkan juga berpuasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Sehari sebelumnya berarti tanggal 9 Muharram, atau sehari setelahnya berarti tanggal 11 Muharram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi. Jika aku masih hidup di tahun depan ya, maka aku akan puasa pada tanggal 9. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu khaliful yahud. Berpuasalah sehari sebelumnya atau berpuasalah sehari setelahnya. Itu berpuasalah tanggal 9 dan atau berpuasalah tanggal 11. Khaliful Yahud, untuk menyelisihi Yahudi. Itu puasa 9-10 atau 10-11. Khaliful Yahud, selisihilah orang-orang Yahudi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Naam. Akan tetapi hadis ini, hadis yang terakhir, hadis berpuasalah sehari sebelumnya atau berpuasalah sehari setelahnya untuk menyelisih orang-orang Yahudi, hadis ini dalam sanadnya ada perawi yang bernama Ibnu Abi Layla. Ada perawi yang bernama Ibnu Abi Layla. Kedudukannya dalam periwayatan hadis dhaif, lemah. Juga selain Ibnu Abi Layla, ada juga perawi yang bernama Dawud Ibnu Ali. Dawud Ibnu Ali juga salah seorang perawi yang kedudukannya lemah, lemah hadisnya ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujah atau dalil hadis-hadisnya. Maka dengan lemahnya hadis ini ya, sebagian para ulama berpendapat hanya disyariatkan puasa tanggal 9 dan 10 saja. 9 dan 10 saja, tidak 10 dan 11. Kenapa? Mereka beralasan karena lemahnya hadis ini. Terus yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Arafah, berpuasa di hari Asyura tanggal 10, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara." Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagung-agungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumnal yaumut tasi'." Kalau begitu, jika aku berumur panjang di tahun depan, "Fa idza kana al-'amul muqbil," maka jika datang tahun depan, artinya beliau masih hidup di tahun depan, tahun berikutnya, insyaallah sumnal yaumat tasi, insyaallah kita akan berpuasa di tanggal 9 juga. Insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9 juga. Akan tetapi tidak sampai pada tahun berikutnya, tidak sampai kepada bulan Muharram berikutnya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya, telah meninggal dunia. Tidak sampai kepada hari Asyura berikutnya, beliau telah meninggal dunia. Di dalam hadis ini, perhatikan, ketika beliau ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, hari Asyura adalah hari yang diagung-agungkan Yahudi dan Nasrani." Kemudian beliau menjawab, "Kalau begitu, tahun depan kita puasa tanggal 9. Beliau di sini tidak mengatakan, "Kalau begitu besok kita puasa." Kalau begitu besok tanggal 11 kita puasa. Beliau tidak mengatakan demikian, tetapi beliau mengatakan, "Kalau begitu tahun depan kita puasa tanggal 9. Sehingga sebagian para ulama berpendapat disyariatkannya puasa tanggal 9 dan 10 saja. Di dalam hadis-hadis ini menunjukkan bagaimana bersungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi ahlul kitab. Beliau bersungguh-sungguh untuk menyelisihi ahlul kitab. Hatta dalam masalah puasa, beliau bersungguh-sungguh untuk menyelisihi ahlul kitab. Puasa hari Asyura di awal-awal disyariatkannya itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian puasa Asyura yang tadinya hukumnya wajib menjadi sunnah, ketika diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Ketika diwajibkan puasa di bulan Ramadan, maka puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Sebagaimana yang datang dalam riwayat. Apa hikmah disyariatkannya puasa Asyura? Datang riwayat menjelaskan tentang ini, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan mendapati ahlul kitab al-yahud, mereka berpuasa di hari Asyura. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma tasumuna?" Hari apa ini yang kalian puasa di hari tersebut? Qalu, maka mereka menjawab, "Hada yaumun azim najallahu fihi Musa." wa qaumah wa aghraqa fir'aun wa aghraqa fir'aun wa qaumah fa shamahu Musa syukran fa nanu nasumu. Kata orang-orang Yahud, hari ini adalah hari yang agung, hari yang besar, hari yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Musa dan kaumnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Kemudian Musa berpuasa di hari tersebut dalam rangka bersyukur kepada Allah azza wa jal. Maka ketika Musa berpuasa, maka kami pun berpuasa. Nah, maka mendengar jawaban ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Maka kita atau kami itu lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Sehingga beliau berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura. Baik. Ini yang ketiga dari puasa-puasa sunnah, ya. Puasa tanggal 9 dan juga puasa tanggal 10 dari bulan Muharram, dan keutamaannya besar. Taib naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, ya. Jazakumullahu khairan, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'dal adzan insyaallah ada penyampaian.